الصالح اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم السلام أولا للثاني والآخر الترتيب في الأركان kemudian kita akan membahas tentang rukun yang ke-12 yaitu rukun salam sebagaimana definisi daripada sholat itu sendiri. Aqwalun wa af'alun mufattihatun muftatihatun bitakbir mukhtatimatun bitaslim. Itu ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Ini dibalas saatnya untuk kita berbicara mengenai tentang rukun yang ke-12 sebelum yang ke-13 atau yang terakhir yang tidak lain adalah tertib. Gak apa itu? Salam mempunyai syarat-syarat tertentu sama seperti rukun-rukun qauli dan fi'li yang lain. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya tidak sah. Harus terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam syariat itu. Sedangkan salam itu merupakan sebuah syariat Islam. Yang mengucapkannya berarti Muslim. Dan salam itu berupa doa. Sapaan, sambutan juga, tapi mengandung doa. Berbeda dengan sapaan dan sambutan yang digunakan oleh pihak non-Islam. Seperti selamat pagi, selamat sore, apa artinya? Masa sore mau diselamati sih? Hah? Pagi mau diselamati. Tapi di sini adalah salam sejahtera yang mereka bawa selalu. Salam keamanan, salam kenikmatan, semoga tercurahkan untukmu. Itu artinya assalamualaikum. Memang jumlahnya jumlah khobariyah, tapi maksudnya adalah insya'iyah. Jumlahnya adalah jumlah khobariyah, itu bukan istifham. Dan bukan yang lainnya. Tapi artinya itu adalah doa. Yang berarti semoga keselamatan, keamanan, kenikmatan, kesentosaan selalu tercurahkan untukmu. Oleh karenanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, pernah suatu waktu beliau didatangi oleh Nabi. Nabi SAW diantara kebiasaannya kalau datang ke rumah seseorang, maka dia mengucapkan salam sampai 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, dia pulang. Dan itulah yang dianjurkan untuk kita ketika kita bertamu. Ketika Nabi SAW mengucapkan salam yang pertama, tidak ada jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan salam yang kedua, juga tidak ada jawaban. Baru kemudian setelah mengucapkan salam yang ketiga, barulah kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawaban. Kemudian dibuka dan sahabat Sa'ad bin Waqqas keluar dan menyambut Nabi. Sehingga ditanya oleh Nabi SAW, apakah kamu tidak mendengar salamku? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku mendengar, cuma aku sengaja supaya engkau mengucapkannya tiga kali, supaya doa itu untuk kami sekeluarga tiga kali juga. Itu kecerdasan sahabat Nabi. Kecerdasan mereka itu selalu identik dengan urusan akhirat, urusan ridha Allah, urusan cinta Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang sekarang. Kecerdasannya itu selalu digunakan untuk meraih materi dunia. Nah, semoga kita semacam para sahabat Nabi. Ada seseorang datang kepada Nabi, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi Muhammad SAW, lahu ashrun. Lalu kemudian disusul orang kedua. Orang kedua itu mengucapkan salam dengan bentuk salam semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, lahu ishrin. Lalu datang ketiga. Dan orang ketiga mengucapkan salam dengan bentuk semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW bersabda, lahu salatin. Nah, jadi artinya apa? Salam memang yang paling minimal atau yang paling simple itu adalah assalamualaikum. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Dan akan lebih sempurna lagi kalau seumpama kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita mengucapkan salam sesuai dengan salam yang sempurna. Berarti kita setiap mengucapkan salam kita mendapatkan 30 hasanat. Dan itulah yang seharusnya menjadi pikiran umat. Yaitu gerak-geriknya, ucapannya, tindakannya, segala macam keadaannya selalu identik dan sinkron dengan apa yang disampaikan dan diperagakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salam di luar sholat. Nah, tapi salam di dalam sholat itu merupakan sebuah rukun. Dan semua yang di dalam sholat itu merupakan sebuah doa dan zikir yang termulia dan yang paling utama. Semua doa, zikir maupun Al-Quran yang dibawa atau yang dibaca dalam sholat itu adalah yang paling sempurna. Itu intisarinya. Seperti Al-Fatihah. Itu intisari daripada semuanya yang di dalam Al-Quran. Begitu pula tasbih dalam rukuk, dalam sujud. Doa iftitah, doa bainas, julus bainas sajdatain. Nah, itu semua itu adalah doa-doa yang paling mumpuni, doa-doa yang paling utama. Nah, begitu pula salam ini. Sehingga dijadikan salam ini sebagai rukun qauli yang terakhir daripada ucapan-ucapan dalam sholat kita. Jadi salam dalam sholat dan salam di luar sholat berbeda. Salam di luar sholat tidak ada pengaruhnya dengan sholat. Salam di dalam sholat itu ada pengaruhnya dalam sholat. Oleh karena itu, maka kita harus memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat dalam syariat ini. Apa itu syaratnya supaya salam kita menjadi sah? Nah, di sini sebutkan syurutun. Syurutu taslimin tahlil sholati idha arottaha tis'atun sohat bigoyri mirah. Jadi artinya, kalau kamu ingin mengetahui tentang syarat-syarat salam dalam sholat, maka ketahuilah syaratnya itu ada 9. Dengan menghitungnya, maka berarti genap tanpa ada keraguan. Yang pertama adalah arif, wakhatib, wasil, wajma, wawal, wakun mustaqbilan, summa la taqud bihi, la taqsid bihil khabara. Yang pertama adalah arif. Jadi artinya, salam itu harus dibaca dengan ma'rifah, enggak boleh dengan nakirah. Enggak boleh kita katakan salamun alaikum. Seperti qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, salamun, salamun kamiskil. Jadi kalau dalam sholat salamun, salamun kamiskil hitam, enggak sah. Kenapa? Karena menggunakan kalimat salam nakirah. Tahu kan nakirah? Beda antara nakirah dengan ma'rifah. Ma'rifah itu diketahui. Kalau nakirah tidak diketahui. Jadi harus. Assalam. Jadi nakirah itu. Di sini tanda-tandanya ma'rifah di sini adalah masuknya alif. Lam. Assalamu alaikum. Gak boleh. Salamun alaikum. Gak boleh. Seperti sekarang. Kalau ketemu seorang. Salam. Salam apa itu? Karena pakai nakirah, harus pakai ma'rifah. Assalamu alaikum. Harus seperti itu. Mau satu orang, mau dua orang, mau tiga orang, kita niatnya assalamu alaikum. Kenapa? Yang ada di sekitar kita kan banyak. Kalau kamu mandi di kamar mandi itu kan banyak. Samping-samping kamu kan ada orang. Walaupun orang itu berupa bentuknya jin dan sebagainya. Makhluk Allah juga kan? Porsinya sama, artinya manusia dengan jin sama, saudara kita juga. Kita harus menghormatinya. Cuma mereka tidak terlihat oleh kita selama di dunia, tapi nanti di akhirat mereka enggak bisa melihat kita, kita bisa melihat mereka. Dan itu merupakan rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Kenapa di dunia kita tidak bisa melihat jin? Kenapa di akhirat kita bisa melihat jin? Itu ada sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau di dunia kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan tidak ada rasa takut dan sebagainya. Melihat sesuatu yang menakutkan, jadi takut. Karena setiap jin dan setan itu merasa iri kepada kita. Walaupun ada jin yang dengar sekarang ini. Nah, kenapa? Karena seganteng-gantengnya jin masih gantengan sejelek-jeleknya manusia. Nah, makanya kalian harus bersyukur menjadi manusia. Jadi benar ternyata yang dikatakan oleh ibu kita, kamu adalah orang paling cantik di dunia. Artinya apa? Dibandingkan jin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kenapa di sana tidak dikatakan insanan tapi al-insana? Karena apa? Jenis manusia tergantung kepada porsinya masing-masing, gitu loh maksudnya. Bukan keseluruhan manusia semuanya sempurna, semuanya yang paling cantik, semuanya yang paling ganteng, enggak. Artinya dibandingkan dengan jenisnya, dibandingkan dengan terus gitu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada yang bertolak belakangan dengan ciptaan Allah, dengan ayat yang pernah difirmankan oleh Allah Ta'ala, tidak ada bertentangan. Jangan kamu ngacah pas ngelihat hidung kayak kelampok atau hidungnya nggak ada, kayak nggak ada tulangnya gitu. Karena apa? Bibirnya doer, giginya tonggos, telinganya caplang, ya. Rambutnya keriting, geribu gitu. Kalau di pesisir ke atas, ke atas. Sini-sini. Kamu kalau lagi lihat kamu seperti itu di kaca, ingatlah ayat Al-Quran yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang pintar, orang yang alim, di atasnya ada orang yang alim lagi. Lebih alim lagi. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang yang jelek, ada yang lebih jelek lagi. Nah, jadi artinya apa? Sesuai dengan kaidah umum yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan dunia itu, dalam urusan materi itu, kita harus melihat kepada yang lebih rendah dari kita. Jangan lebih tinggi dari kita. Kalau kamu melihat artis-artis itu, lalu kamu melihat wajah kamu di kaca, ya, nggak ada syukurnya. Tapi kalau kamu lihat orang negro di sana, yang hitam-hitam itu, yang kalau malam kelihatan giginya doang, lalu kamu lihat wajah kamu di kaca, oh masya Allah ya cantiknya aku ya, gitu. Bersyukur. Itu loh maksudnya, gaidah Nabi SAW diajarkan kepada kita. Jadi untuk urusan dunia kita lihat kepada yang lebih rendah. Tapi kalau urusan akhirat, kita lihat yang lebih tinggi. Kamu merasa duha kamu itu sudah maksimal. Kenapa? 12 rakaat paling banyaknya sholat duha. Lihat Abdul Haddad. Abdul Haddad itu 200 rakaat. Selain duha, beliau juga melaksanakan sholat nafilah mutlaqah. Kalau kamu sudah bisa seperti Abdul Haddad, apa tuh bangga? Belum bisa, jangan bangga dulu. Nah, gitu lah. Untuk urusan akhirat, kita lihat kepada yang lebih tinggi. Tapi kalau urusan dunia, kita lihat yang lebih rendah. Kemudian, itu ya, jadi salamun, arif. Kemudian, wa khatib. Khatib artinya harus menggunakan kalimat domir khitab. Karena domir itu ada domir mutakallim, ada domir ghaib, ada domir khitab. Di sini harus menggunakan domir khitab. Jadi alaikum. Kumnya itu kan kamu sekalian. Maka enggak cukup kalau semua kita katakan assalamu alaina atau assalamu alaihim atau assalamu alaihunna. Enggak. Tapi harus assalamu alaikum. Wajma arif wa khatib wasil. Wasil dan harus mualah. Jadi sil di sini adalah an yasila bainal kalimatain. Antara kalimat salam dengan kalimat alaikum itu tidak boleh dipisah dengan kalimat lainnya. Apalagi tidak ada kaitannya dengan sifat Allah. Kalau ada kaitannya dengan sifat Allah, maka hukumnya tidak apa-apa, tapi tidak afdol. Yang afdol adalah seperti yang kita dengar. Misalnya, assalamu apa? Assalamu misalnya minallahi alaikum misalnya. Nah, itu ada kalimat yang menyela antara kalimat salam sama alaikum. Itu enggak boleh. Jadi harus assalamu langsung alaikum, enggak boleh ada sela-sela kalimat yang lainnya. Itu artinya sil. Wajma, kemudian kalimat domirnya itu selain kalimat domir khitab, harus dengan kalimat domir khitab jamak laki-laki. Nggak boleh kamu katakan assalamu alaikunna, walaupun semuanya perempuan, walaupun. Harus dengan assalamu alaikum, walaupun semuanya perempuan. Dan karena begitulah kita mendengarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaidah fikih telah mengatakan setiap ucapan yang ada di dalam syariat harus kita dapatkan langsung dari syariat. Kalau ucapan, kalau tindakan, silakan. Tapi kalau ucapan sudah pasti harus kita dapatkan langsung dari syariat, termasuk ucapan salam itu. Wa kun mustaqbilan. Hendaknya ketika mengucapkan salam itu masih dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Enggak boleh kalau seumpama ketika kita mengucapkan salam dalam keadaan sudah dari pengen cepat-cepatnya selesai dari sholat, sambil dia itu bangkit dari tempat duduknya sambil salam, sehingga dadanya tidak lagi menghadap ke kiblat. Enggak boleh. Enggak sah itu. Makanya kalau sholat jangan terburu-buru. sholat itu adalah yang paling utama dari kebutuhan kita setiap harinya. Memang kita butuh kepada makan, minum, istirahat. Kepada semua hal kita memerlukan dalam setiap hari kita yang menjadi rutinitas kita. Tapi yang paling kita butuhkan adalah sholat. Kenapa dengan sholat kita akan mendapatkan rahmat? Dengan sholat kita akan mendapatkan benteng yang kuat daripada segala pekerjaan yang keji maupun mungkar. Nah, oleh karenanya jangan buru-buru. Kalau sholat buru-buru. Kalau makan tidak buru-buru gitu. Sholat buru-buru. Kalau tidur tidak buru-buru. Sholat buru-buru. Kalau majelis tidak buru-buru. Nah, jangan. Jadi sholat itu adalah hadrat ilahiyah. Kita benar-benar berada di depan Allah SWT. Setiap orang mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka langsung Allah Ta'ala berada di depan kita. Mendengarkan semua ucapan kita. Kalau terlintas sama hati kita sesuatu yang bukan karena Allah, maka Allah akan berkata kepada kita, Abdi yara ila ma huwa khairun minni. Hambaku telah melihat kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Ada yang lebih baik daripada Allah? Jadi kalau terlintas dalam hati kita ketika kita sholat, maka berarti kita akan mendengarkan perkataan Allah tersebut kepada kita, walaupun telinga kita tidak mendengarkan langsung. Tapi yang pertama kali dimaafkan, kedua kali maafkan, ketiga kali seperti itu juga, maka kemudian Allah mencampakkan sholatnya seperti kalian mencampakkan baju yang sudah usang. Artinya apa? Sholat yang semacam itu adalah sholat yang hanya capek saja tapi tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Kemudian an la yaksida bisalami al-ikhbar balil insya. Maksud daripada salam yang kita ucapkan bukanlah jumlah khabariyah, tapi itu adalah jumlah insya'iyah. Jadi bukan jumlah khabariyah, tapi jumlah insya'iyah. Jadi artinya jumlah khabariyah, kan itu kan seperti jumlah khabariyah. Artinya memberi kabar, salam, kenikmatan, keamanan, kesentosaan untukmu. Kan adalah kabar. Padahal itu bukan kabar, permintaan. Insya, jadi minta kepada Allah Ta'ala supaya hal itu benar-benar disematkan kepada diri kamu, itu maksudnya. Makanya harus dijawab, Waalaikumsalam, itu fi manzilati amin. Ya Allah kabulkan, untukmu juga. Terus, yang ke-8, wajlis. Jadi ketika mengucapkan salam dari awal sampai kum, mim itu paling sedikitnya salam, itu harus dalam keadaan duduk. Nah, bukan seperti tadi, keadaan orang yang terburu-buru dalam sholat, dari saking terburu-burunya sampai sambil bangkit, sambil salam. Sehingga ketika mengatakan assalamualaikum, langsung berdiri dia, agak bangun dari duduknya. Enggak sah. Harus assalamualaikum dalam keadaan duduk. Baru kalau sudah assalamualaikum, walaupun masih warahmatullahi wabarakatuh, kamu bangkit, enggak apa-apa. Karena dengan assalamualaikum sudah selesai. Nah, cuma sunnah, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, salam karena termasuk rukun qauli, maka di antara syaratnya, an yusmi'a nafsahu assalam. Harus kita memperdengarkan salam itu kepada minimal diri kita sendiri dengar. Jadi telinga dengar. Jangan yang terlintas dalam hati pasti kita tahu. Terekam di dalam memori kita. Tapi, tidak didengar oleh telinga kita. Itu enggak sah, harus didengar oleh telinga kita. Assalamualaikum. Jadi harus dengar. Atau orang yang di samping kanan kiri kita mendengarnya. Tapi kalau cuma berbisik seperti orang yang berbisik-bisik, hanya menggerakkan mulutnya saja, itu enggak sah. Jadi harus dikeraskan sekiranya paling minimal telinganya sendiri mendengar. Kemudian yang terakhir adalah ayyakuna bil arabiyah. Hendaknya dengan bahasa Arab. Karena kita dapatkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Madura. Nah, boleh. Misalnya kita salam untuk Ben, gitu. Salam untuk Ikam, atau salam for you, gitu. Nah, boleh. Harus dengan bahasa Arab. Kenapa syariat ini sumbernya dengan bahasa Arab. Nanti di kuburan pun kita ditanya dengan bahasa, di surga pun kita berdiskusi dengan bahasa Arab. Makanya persiapkan diri kita untuk itu semua dengan berbicara bahasa. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib, harus sesuai dengan tertib yang disebutkan itu. Kalau enggak sesuai dengan tertib yang disebutkan, gimana hukumnya? Nah, kita lihat. Kalau dia sengaja, batal. Misalnya apa? Sujud sebelum rukuk. Sujud sebelum rukuk. Waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung Allahu akbar sujud gitu. Sengaja dia batal. Begitu dia sampai ke batas rukuk, kalau sengaja sampai batas rukuk sudah batal sholatnya. Walaupun dia kembali enggak sah. Tapi kalau dia enggak sengaja, maka dimaafkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lihat. Kalau dia itu sampai kepada rukun yang ditinggalkan yang tanpa sengaja itu. Yang ditinggalkan apa? Rukun kan? Nah, sekarang kamu ingatnya kapan? Kalau ingatnya itu setelah sampai kepada rukun yang ditinggalkan itu atau setelahnya, maka rukun atau rakaat yang tidak ada rukun yang kita tinggalkan itu dianggap tidak pernah ada. Sehingga tinggal ditambah satu rakaat. Misalnya, kita sholat lupa untuk ruku. Nah, ketika sujud, setelah ruku itu baru ingat, oh iya, anak belum ruku. Berdiri lagi. Kalau kita sholatnya sebagai imam atau sebagai munfarid. Berdiri. Lalu makmumnya gimana? Makmumnya tunggu dalam sujud itu. Kalau seumpama dia itu ingatnya setelah sampai kepada rukun ditinggalkan. Rukun ditinggalkan tadi apa? Rukuk. Tidak, rukat kedua. Ingat, anak tadi rukat sebelum ini anak enggak rukuk, langsung sujud. Nah, gimana hukumnya? Nah, kalau sudah sampai kepada rukun yang ditinggalkan tadi, maka rukun yang tadi itu yang tidak kita laksanakan rukunnya itu kita anggap tidak pernah ada. Sehingga apa? Kita nambah satu rukat. Caranya seperti itu. Itu kalau tidak sengaja. Kalau sengaja langsung batal. Nah, itu kalau imam dan mufarid. Kalau makmum enggak harus mengikuti imamnya, nanti setelah salam imamnya nambah satu rakaat. Nah, itu. Fem, wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemana? Sudah itu kan? Sudah kemarin. Jal. Sudah. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi bihifdihi wal qiyam bimasalihihi. Dan seorang pembantu juga dia bertanggung jawab di dalam harta tuannya dengan menjaganya dan melaksanakan apa yang menjadi maslahatnya. Dan dia mas'ulun an ra'iyatih, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab tersebut. Dengan pertanggungan hal wafa bima 'alaihi aula, apakah dia itu benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya itu sesuai dengan yang disyaratkan oleh tuannya atau tidak. Wa rajulu ra'in fi mali abihi. Begitu pula setiap orang bertanggung jawab di dalam harta ayahnya. Bihifdihi, dengan menjaganya, wa tadbiri maslahatihi, dan mengurusi segala hal yang berkenaan dan berkaitan dengan kemaslahatannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipertanggungkan kepadanya. Apakah dia itu benar-benar melaksanakan dengan tanggung jawabnya atau tidak. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Maka setiap diri kalian adalah seorang pemimpin, seorang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Wal fa jawab syarat mahdzuf. Maka fa di sini fakullukum adalah jawab syarat daripada syarat yang sudah dibuang. Wa dakhala fi hadzal umum al munfarid alladhi la zawja lahu wa la khadimah. Begitu pula masuk dalam keumuman hadis ini, seorang yang masih jomblo sendiri, enggak ada pasangannya, seperti siapa kalian? Makanya kan Nabi SAW mengatakan miskina miskina imra'atun la zawjalah. Sian deh perempuan yang belum ada suaminya. Nah, itulah rasa kasihan Nabi kepada kita, selalu identik dengan urusan akhirat. Kenapa? Selama dia masih menjomblo, selama itu pula berarti dia tidak bisa mengumpulkan pahala seperti apa yang dikumpulkan oleh seorang perempuan yang mempunyai suami. Itu pula sebaliknya, selama dia itu masih menjomblo, lebih baik ketimbang kalau dia itu menjadi seorang istri tapi dia itu durhaka kepada suaminya. Kenapa? Dosanya tidak ada dosa sebesar dosa menyakiti suaminya. Itulah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya apa? Sebagaimana Ustaz selalu ingatkan pada kalian, kehidupan ini adalah sebuah pilihan. Kehidupan merupakan sebuah pilihan. Kamu bisa memilih untuk menjadi apa saja. Kamu bisa memilih untukmu apa saja, sebagai apa saja. Itu semua tergantung pada kamu. Kamu ingin menjadi istri solihah bisa, menjadi istri toliha juga bisa, menjadi istri yang mendapatkan makom yang tinggi karena suaminya bisa, menjadi istri yang karenanya mendapatkan derajat drakat jahannam yang paling dalam juga bisa. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Sama seperti makan. Kalau makan kan? Ustaz yakin gak ada yang di antara kalian tidak tahu makan. Karena makan sebuah kebutuhan. Makan itu bisa banyak, bisa sedikit. Bisa gak diatur? Bisa kan? Kita mau makan. Malam ini kita mau makan 3 piring. Bisa? Bisa. Bagaimana pondok? Sangat bisa. Asalkan makanannya enak. Kalau enggak enak, ya bisa juga sih, tapi dibisa-bisakan gitu. Tapi kalau enak pasti bisa. Atau enggak ? Karena ini malam saya mau makan hanya setengah piring, bisa? Bisa. Atau satu piring setengah, bisa? Atau satu piring saja, bisa? Atau hanya satu butir saja, bisa? Bisa. Semua tergantung kepada pilihan kita. Nah, jadi kalau mau gembrot, makan yang banyak. Yang gembrot tambah gembrot. Yang kurus ntar gembrot. Yang tanggung bakalan gembrot. Iya kan? Nah, itu konsekuensinya namanya. Bisa enggak kita ada pilihan setelah ini? Ngaji Quran, bisa. Sholat malam 1000 rakaat, bisa. Tidak tidur, baca salawat, bisa. Bisa. Majelasan sampai subuh, bisa. Kakak adian, bisa. Nah, semuanya bisa. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati. Itulah maksudnya Ustaz katakan, kehidupan itu merupakan sebuah pilihan. Siapa yang milih? Jangan kamu katakan Allah yang milih. Tidak. Salah. Tapi kita sendiri. Yang diberi pilihan, kita sendiri. Yang memberikan pilihan, Allah. Yang mengetahui dengan pilihan setiap orang dari kita adalah Allah. Tapi bukan Allah yang memberikan pilihan. Kamu yang memberikan pilihan. Nah, buktinya? Kamu sekarang tahu. Dan kamu bisa menerka. Habis ini kamu ngapain? Kalian akan keluar dari musola. Ngelepaskan mukena dulu. Masuk kamar mandi, cebok. Baru cebok, baru ambil wudu. Setelah ambil wudu, langsung kembali lagi musola, ya kan? Bisa juga enggak seperti itu, bisa. Ah. Ibadah salat di sini lama banget, apalagi imamnya sekarang bagian si fulana itu. Lama banget, ah salat sendiri ah nanti di rumah gitu. Terus gimana? Ntar kelihatan gimana? Sembunyi dong. Mana tempat persembunyian yang biasa gitu. Misalnya. Ada bisa kan seperti itu? Nah, yang terlaksana bagaimana? Itu yang Allah yang mengetahui. Kita punya rencana. Nanti aku pengen punya suami begini, begini, begini. Ganteng, tinggi, orangnya putih. Kulitnya soleh, alim, semuanya. Gak taunya dapat yang hitam manis. Bibirnya memble. Bukan hanya doer tapi memble gitu. Walaupun kamu bilang na'udzubillah, walaupun kamu berdoa dan sebagainya, kalau Allah mau, itu loh maksudnya di sini. Kita ini hidup dengan pilihan. Loh, kenapa saya itu masuk neraka? Kenapa saya diturut dosa dengan sesuatu yang Allah takdirkan sendiri? Itu salah. Kenapa? Kamu punya pilihan kan? Ketika kamu berbuat maksiat sebelumnya, kan pasti ada ketakutan ketika melakukan sebuah maksiat. Ada kan? Iya apa enggak ya? Sampai kamu iakan. Kenapa kamu iakan? Padahal ada pilihan sebelumnya. Apakah kamu tahu pada waktu itu bahwasanya itu adalah takdir kamu? Seperti sekarang ini. Apa takdir kamu setelah ini? Enggak tahu, bisa jadi mati di tempat. Loh kan kalau Allah mau. Bisa jadi baru mau turun, langsung terasa datang bulannya. Mau terus ke kamar mandi? Enggak kan? Ke kamar, ngambil softtek, pakai. Nah, artinya bagaimana sesuai rencana? Iya apa tidak? Nah, itu loh maksudnya. Jangan salahkan takdir. Kalau salah takdir, dari sekarang kamu sudah bilang, aku tahu. Habis ini aku mau ngapain, aku tahu. Nah, itu salahkan takdirnya. Silahkan. Tapi kalau kamu sekarang bilang, aku tahu. Setelah ini aku mau ngapain, tahu. Nah, itu bohong. Dan pembohong. Kenapa? Gak ada yang mengetahui sesuatu kecuali Allah dan siapa yang diizinkan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah kalau menyalahkan takdir, salah. Kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau pilih yang biasa, pengorbanannya kecil. Yang tanggung, pengorbanannya juga tanggung. Yang besar, pengorbanan juga harus besar. Sama seperti kamu mau tinggal, mau nginap malam ini di hotel. Hotel itu ada hotel Melati. Ada hotel berbintang. Bintang pun ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 sekarang. Di bintang yang 7 ada standar. Ada deluxe. Ada suite. Ada president suite. Dan jadi sampai kalau di hotel-hotel yang internasional, Sheraton, Hyatt, dan sebagainya, itu satu malamnya itu kalau President Suite itu sampai 30 juta satu malam. Nah, kamu pilih. Kamu pilih sekarang. Ah, kamu mau tinggal di hotel Sheraton yang President Suite? Mau tak? Gak mau, kenapa? Gak bisa berkorban. Gak punya duit. Nah, gitu loh maksudnya. Bisanya apa? Bisanya bertamu kepada tetangga. Nah, ya mau ke hotel Melati gak mau. Melati pun gak punya uang. Sebuah pilihan kehidupan. Kamu mau jadi apa? Mau tinggal di Melati, gak dianggap, gak dihawil sama pekerja-pekerja di hotel. Ya pantas kamu pilih Melati. Begitu tidur, kecoa datang. Nyamuk datang dan sebagainya. Ya, pantas Melati. Jangan nuntut yang lebih. Jangan kamu setelah masuk kamar melati begitu yang kamu dapatkan harus komplain ini, harus komplain. Tak, datang ke tempat apa namanya? Reception. Kamu datang ke tempat itu, ini gimana sih kamarnya? Enggak becus deh. Masa aku ditemani sama kecoa dan nyamuk-nyamuk? Dia ketawain sama dia, sama seperti kamu ketawa sekarang. Pak, kalau kamu mau kamar yang enggak ada nyamuknya, enggak mau ada kecoanya, ya jangan di sini, Pak, gitu loh. Ini kan kelasnya kelas melati. Nah, kalau mau ya di Hotel Bintang. Gak usah, gak punya uang. Ya sudah, syukuri aja apa adanya. Ngerti ya? Kamu ingin menjadi WWSD CPR, gak gampang. Harus sabar. Pengorbanan itu harus besar. Mau memimpin Nabi SAW, gak gampang. Itu kenikmatan yang besar. Harus sabar. Harus berkorban yang besar. Baru kamu dapat sesuatu yang besar. Orang mancing. Tergantung kepada pancingnya. Kalau pancingnya kecil, paling besar-besar ya segini. Gak ada pancingnya kecil segini, dapatnya besar begini. Gak ada. Nanti gak? Sesuai dengan porsinya. Kamu ingin gimana? Kamu mancing ikan paus, bisa? Bisa. Gimana caranya? Ambil pancing yang besar segini gitu. Loh. Iya atau tidak? Nah, gak bakalan kamu sudah pancing begini pas dapat bandeng. Ya. Jadi semua itu tergantung kepada pilihan kita. Pilihan apa yang kita pilih itu tergantung pengorbanannya. Dan muridnya Ustaz, gak ada yang pilihannya rendah. Ustaz selalu mendoakan murid-murid Ustaz, Allah maj'alni wa ikhwani wa uladi wa zurriyati wa talabati wa talibati minal ulamail amilin wa du'atil mukhlisin wa minal agniya annafi'ina linuslimin wala hisaba fi yaumiddin. Jadi Ustaz jadikan orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian seorang yang kaya raya tapi bermanfaat kepada semua orang muslim, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Enak kan? Enak tidak? Ustaz pengen kalian tuh punya rumah yang bagus. Kalau pergi ke hotel yang bagus. Semoga tidak pernah masuk hotel melati. Karena apa? Kalian semua adalah WWSD CPR. Enggak gampang. Bersanding dengan Nabi Muhammad enggak gampang. Kalau ada Nabi Muhammad itu berarti mulia. Kalau bersanding Nabi Muhammad itu mulia. Bahkan walaupun kita itu bersandingnya secara khayalan pun itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mahal. Tahu buktinya? Ini buktinya. Ada seseorang yang punya hutang. Hutangnya berapa? 500 dinar. Maka kemudian, ketika dia itu sudah kepepet, harus bayar, kalau tidak akan dipenjarakan dan sebagainya, maka dia cari-cari utangan lagi. Ini gali lubang, tutup lubang. Paling tidak kan bikin nafasnya lebih panjang gitu lah. Dapat dia, tapi orang yang meminjamkannya itu mensyaratkan waktu ini, waktu fulani kamu harus bayar. Kalau enggak aku adukan ke mahkamah. Kamu akan dipenjarakan juga. Baik, nah, daripada terus-terus didatangi terus oleh si pemilik uang yang pertama. Maka barangkali bisa berusaha dalam waktu tempo yang syaratkan itu. Ada hikmahnya biar semuanya bangun yang ngantuk itu. Terus sudah sampai ke batas yang ditentukan belum dapat uang juga. Tinggal satu hari. Dia datang kepada pemilik uang itu. Wahai tuan, maaf. Kayaknya besok saya belum bisa bayar. Ternyata tuannya itu tidak ada rahmat. Fem, ternyata tuannya itu tidak ada rahmatnya. Sesuai dengan rencana kita. Kalau kamu besok tidak bisa membayar, aku adukan kepada Gaudi. Untuk kamu supaya dipenjarakan sampai kamu bisa bayar. Bingung dia keluar dari tempat itu. Gini saja. Biarkan aku pulang dulu. Jangan langsung dipenjara dong. Nanti keluarga aku bingung. Kemana aku gak datang gitu. Enggak, kalau kamu pergi ke rumahmu, kamu nanti lari. Kabur. Aku gak percaya. Begini saja, kata dia. Aku berikan kamu jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kalau aku kabur, saksikan, aku bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau aku kabur, besok gak kembali lagi sini. Aku berarti bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau begitu. Sudah, dia pulang. Dia pulang ke rumah istrinya. Apa yang terjadi wahai suamiku? Diceritain begini, begini, begini. Ya sudah, kalau begitu malam ini kita berselawat saja. Kita kembali kepada yang engkau menjamin dirimu karenanya. Bacalah mereka berdua selawat. Selawatnya orang gak punya kan khusyuk. Selawatnya orang lagi butuh itu khusyuk. Tapi kalau selawatnya orang lagi gak butuh, lagi banyak duit dan sebagainya, ya asal-asal baca aja gitu. Ini khusyuk. Yang khusyuk itu yang diterima. Akhirnya pas subhanallah terlelap kecapean. Maunya gak tidur sampai subuh. Ketiduran karena kecapean. Tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kamu datang pada Gaudi Fulan. Gaudi Fulan di atasnya Gaudi Hakim gitu. Gaudi. Kamu sampaikan kepadanya. Bahwasanya sampaikan salamku kepadanya dan supaya dia meluaskan dan membebaskan kesempitan dan kesulitanmu itu. Kalau dia minta bukti, kasih bukti dua. Bukti yang pertama, dia tidak tidur kecuali dia membaca salawat 1000 kali kepadaku. Bukti yang kedua, sampaikan kepadanya semalam dia baca salawat, hitungannya itu dia merasa kurang. Sampaikan kepada dia, sudah benar, 1000 sudah. Bangun. Bangun gembira. Karena apa? Diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia langsung datang kepada wali atau pejabat yang di situ tempat itu. Di atasnya Gaudi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, Nabi kirim salam kepadamu. Kaget dia. Dan dia memerintahkan engkau supaya membebaskan kesulitanku dan kesempitanku. Aku punya hutang 500 dinar. Apa buktinya kalau engkau benar dengan pengakuanmu itu? Buktinya dua. Yang pertama, engkau tidak tidur kecuali melaksanakan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Berarti apa? Nabi tahu. Setiap kita baca salawat itu Nabi tahu. Berapa kali kita baca itu Nabi tahu. Disampaikan oleh malaikat yang memang diberikan tugas untuk menyampaikan salawat umatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, engkau semalam membaca salawat 1000 kan, tapi engkau ragu kan? Ini sudah 1000 enggak? Sudah 1000 enggak? Nabi menyampaikan, katanya sudah genap 1000. Gembira karena dapat salam, akhirnya baik, dia ambil 500 dinar dikasihkan kepada dia ini buat bayar utangmu dan ini 2000 dinar untukmu karena telah menyampaikan salam dari Nabi kepada aku. Sudah dapat berapa? 2500. Keesokan harinya sesuai dengan jadwal si pemilik uang datang, si Gaudi sudah siap dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang Gaudi. Begitu sampai di sana, belum dia berucap, Gaudi memulai dahulu. Dia mengatakan, wahai fulan, pergilah kamu ke keluargamu. Urusanmu, urusanku. Hutangmu, aku akan bayarkan. Dan ini kasih, aku kasih lagi 500 dinar, karena berkatmu aku telah memimpi Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW berkata kepada aku, kalau engkau bebaskan perkaranya dia, maka nanti dari kiamat aku bebaskan perkaramu. Lalu yang pemilik harta berarti berapa? Tambah 1000. 3000. Yang pemilik harta lain lagi. Si pemilik harta mengatakan, dan aku, utangmu wahai teman, gal itu sudah tidak usah bayar, buat kamu saja. Karena aku semalam telah bermimpi Nabi SAW. Dan dia mengatakan, kalau engkau bebaskan hutangnya, aku jamin kebebasanmu nanti kelak di akhirat. Dalam satu malam, karena teriakan dan permintaan seorang miskin yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia dapat uang 3.500 dinar, ditambah lagi 3 orang bermimpi langsung Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Nah, jadi ini bukti daripada kemuliaan. Lihat bagaimana. Bersejajar dengan Nabi Muhammad gak segampang. Dia sifatnya seperti Nabi Muhammad. Oh, itu sifat yang tinggi. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu suatu sifat yang paling mulia. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali akan masuk dalam surga. Semua umat diharamkan untuk masuk surga kecuali setelah umatnya Nabi Muhammad masuk dalam surga dulu. Nanti umatnya Nabi Muhammad terdiri pada 12 saf. 2/3 daripada saf itu semuanya akan masuk surga dan tanpa hisab. Allahumma ja'alna. Hanya tinggal 1/3 dan mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya biarkan kita bangga dengan Nabi Muhammad. Jangan bangga dengan ada sekarang. Sekarang ini sesuatu yang palsu tersebar di mana-mana. Palsu kebahagiaan, palsu kepemimpinan, palsu kenikmatan. Semuanya palsu sifatnya. Kita gak mau cari yang palsu. Emang enak pakai handphone palsu. Mobil palsu. Uang palsu. Kacamata palsu. Sesuatu yang palsu enak kah? Nah, enak. Kita pengen yang asli. Semuanya yang asli itu berasal dan bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, ini rahmat karena kita mimpi. Bercerita tentang mimpi Nabi Muhammad, rahmat turun. Biarkan bajunya kena rahmat. Ada biarkan di sini aja, tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham? Itu berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca kitab Manhajus Sawi. Jadi ingat ya, sekali lagi saya katakan, jangan terpengaruh dengan kehidupan yang abal-abal atau palsu ini. Kita ingin sesuatu yang hakikat. Kita ingin sesuatu yang sebenarnya. Dan ingat, sesuatu yang sebenarnya, sesuatu yang hakikat, itu hanyalah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengikuti Nabi Muhammad, langkah Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, arahan Nabi Muhammad, maka pasti hidupnya bahagia. Bahagianya itu sebenarnya. Bukan palsu. Bukan abal-abal. Tapi sesuatu yang palsu. Karena mereka itu palsu semuanya, itu di luar sana itu. Jadi dijanjikan kalau dapat ijazah belajar di sekolah-sekolah umum, universitas tinggi yang bagus, universitasnya, fasilitasnya lengkap, dan sebagainya. Apa gunanya kalau masuk ke sana tapi akhirnya menjadi koruptor? Apa gunanya? Apa gunanya jadi pejabat-pejabat koruptor? Apa gunanya jadi pemimpin-pemimpin yang zalim? Apa gunanya jadi orang kaya yang pelit? Yang dia itu tidak terasa bahwasanya dirinya itu tertipu. Makanya jika mereka itu merasa seakan-akan menipu Allah. Allah sudah menegaskan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makir. Kasihan dia mereka. Disangkanya dengan usaha mereka itu, tahu mereka itu usahanya sudah sangat-sangat picik. Sangat-sangat tidak rasional. Mereka yang selalu mendepankan rasional, tapi mereka sendiri tidak mendepankan rasional. Hanya abal-abal saja. Kaum muslimin ditindas. Kalau sudah datangnya dari kaum muslimin, maka dikatakan itu salah. Tapi kalau dari mereka, benar. Padahal kita mayoritas. Indonesia mayoritas tidak. Mana kekuatannya? Mana kejayaannya? Hanya mikir diri sendiri? Gak mikir sesama? Gak mikir umatnya? Gak mikir rakyatnya? Ambil satu bukti. Mana keadilan pemerintah kita ini? Di Bali disebutkan, enggak boleh menjadi seorang pemimpin gubernur di Bali kecuali seorang yang Kristen atau non-Islam. non-muslim. Karena apa? Mayoritas bukan muslim. Nah, sekarang Jakarta. Mayoritas apa Jakarta? Kenapa Nasrani sekarang? Harus digagalkan itu. Ahok yang jadi gubernur. Nah, mana keadilannya? Mana keadilannya? Mana itu undang-undang itu? Itu di Bali itu. Itu setiap rumah-rumah peribadatan mereka itu. Keleleran di mana-mana sampai di tempatnya muslim pun ada. Nggak boleh dicegah. Kalau dicegah, itu melanggar HAM. Tapi kalau kita, izinnya itu kalau mau bikin masjid tunggu sampai 40 tahun baru keluar izinnya. Mana itu keadilannya? Mana katanya toleransi? Mana? Lihat coba. Indonesia mayoritas apa? Muslim. Ketika mereka Jumatan, harusnya mereka libur. Capek mereka Jumatan. Tempat ibadah mereka, waktu ibadah mereka. Tapi kenapa kok di sini hari Ahad liburnya? Yang minoritas itu. Mereka ke gereja. Kenapa hari Ahad libur? Ya, mereka kan sibuk ke gereja. Siapa yang ke gereja itu siapa? Mayoritas kah? Minoritas. Mana kekuatan kaum muslimin? Mana kejayaan kaum muslimin? Mana kekompakan kaum muslimin? Itu sekarang itu di Bali itu. Mau dilarang yang namanya jilbab mau dilarang. Di sekolah-sekolah negeri, pegawai-pegawai gak boleh pakai jilbab. Nah itu tempat mereka. Tapi kalau kita pakai cadar, langsung, oh ini melanggar HAM, harus buka dan sebagainya. Ngapain? Oleh karenanya kita katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, orang non-muslim, kita punya Allah. Dan agama kita bukan agama kaum muslimin, tapi agamanya Allah. Walaupun kalian melakukan abal-abalan dalam undang-undang ataupun apapun juga, tapi buktinya bagaimana? Sekarang Kapolda Bali masuk Islam. Berapa banyak artis yang sudah pakai jilbab? Berapa banyak intelektual yang ada di Indonesia maupun intelektual di luar negeri sana yang mereka itu justru mereka masuk dalam agama Islam? Kesian deh mereka. Nipu sana, nipu sini. Dengan kata-kata yang bagus seakan-akan kita gak tahu. Mereka punya program. Dalam satu bulan ada jalanan harus kosong dari mobil. Namanya Car Free Day. Hari yang kosong daripada. Itu digunakan, dijadikan kesempatan buat mereka. Untuk apa? Mengkristenisasi. Mereka kebakaran jenggot. Sian deh mereka. Kebakaran jenggot. Enggak di Jogja, enggak di Bali. Ada rekamannya. Mereka bagi-bagi kalung. Ada? Bukan. Kalau salib langsung tahu dong itu Kristen. Enggak, tapi burung merpati. Mereka bagi-bagi biskuit. Ada bacaannya. Sudah genap. Artinya apa? Kalau orang sudah masuk Kristen, berarti sudah digenapkan keimanannya. Sudah digenapkan oleh Yesusnya. Sian deh loh. Ngapain sampai masukkan orang dengan cara semacam ini? Sampai ada. Itu bisa dilihat sampai YouTube sampai sekarang. Lihat. Direkam. Tunjukkan sama anak-anak. Dan mereka tahu semuanya. Nah, jadi, ada rekaman, ada perempuan mengatakan, ada orang tua. Tua orang desa. Biasalah. Orang desa itu jadi yang jadi sasaran penipuan itu orang desa. Yang masuk-masuk Kristen itu kan orang desa, orang yang gak berpendidikan. Gitu. Orang tua pakai apa? Pakai apa namanya itu? Kerudung itu yang panjang itu. Dirayu-rayu. Ibu masuk ya, masuk. Nanti kalau masuk, ibu panjang umurnya, disembuhkan penyakitnya. Ini gini. Tegur sama dia. Dia pakai bawa syuting. Bu, kok begitu sih, Bu? Orang yang dipaksa masuk Kristen dong, Bu. Dikatakan begitu. Oh iya, maaf. Kenapa kalau semacam itu enggak dibicarakan oleh Ahok gitu? Bicara dong. Ini kan di Jakarta terjadinya. Dia sebagai gubernur ngomong. Jangan cuma masalah FPI diomongin terus. Ada masalah korban dilarang. Mulai kapan? Ahok itu baru udah ada apa mulai dulu sih adanya? Kok baru sekarang dia itu? Artinya apa? Nah itulah sekarang ketidakkeadilan. Kenapa muslimnya muslim KTP banyaknya? Kenapa muslim tapi gak sholat? Gimana mau kuat imannya? Kalau muslim itu sholat, kuat imannya. Kalau sudah kuat imannya, jaya. Aman, sentosa, sejahtera. Jalankan ini. Nah, sekarang tambah jauh. Sudah kita tahu semacam ini, mereka sudah tidak ada beriman. Atau kebanyakan ada yang munafik. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak mengerti. Agama Islam itu bagaimana? Tidak mengerti. Diolok-olok. Kalau ada muslim pakai cadar sebagai teroris. Bilang gitu. Ada gerakan sedikit, dikatakan demikian. Nah, kalau mereka... sebebasnya mereka melakukan, tidak ada yang bicara. Kalau kita, mereka yang di WTC itu berapa sih yang mati 3.000 orang? Di Irak berapa? Di Palestina berapa sudah yang meninggal? Di Afghanistan berapa? Siapa yang patut dikatakan teroris itu? Mereka dikatakan patut dikatakan teroris, tapi dunia diam semuanya. Karena apa? Mementingkan diri sendiri, yang penting aman, uang banyak. Negara-negara Islam mana? Mana keadilan itu? Semuanya takut mati kata Nabi SAW. Banyak. Apakah mereka sedikit ya Rasulullah kata sahabat Nabi? Gol tidak. Bahkan kalian banyak sekali banyak. Tapi banyak seperti buih-buih yang ada di atas laut itu. Dibawa ombak ke sana kemari. Tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena mereka punya penyakit wahan. Apa wahan? Takut mati sama cinta dunia. Selama mereka tidak belajar syariat Nabi Muhammad, tidak akan berubah keadaan mereka, tapi tetap mereka akan merasa takut mati dan cinta dunia. Nah, oleh karena itu, selamatkan. Selamatkan paling sedikitnya dakwah kita kepada sesama, biar mereka itu menjadi orang yang berjaya dan kuat, adalah kalau mau selamat anak-anak kamu, masukkan pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren sekarang banyak yang sudah ada ijazahnya. Atau kalau nggak bisa, silakan masukkan ke Madin-Madin. Sorenya masukkan Madin. Selamat dia, kalau enggak habis, tambah jauh. Itu adalah sistem yang sudah mereka persiapkan untuk menjauhkan kaum muslimin daripada agamanya. Kita ini mau dijadikan seperti Turki ya, mau dijadikan seperti Spanyol, yang Islam tapi Islam enggak mengenal apa-apa. Agama itu hanya di masjid, luar masjid itu bukan agama. Itu yang mereka inginkan. Ayo kita selamatkan. Kalian semua disayang oleh Nabi Muhammad SAW, ayo semuanya. Kita selamatkan keluarga kita, masukkan semuanya ke pesantren, masukkan ke madrasah diniyah, sebarkan. Kalau kita bisa dakwah terus. Paling sedikit dakwah kita adalah mempengaruhi semua orang supaya mereka itu condong kepada agamanya. Dan kamu jangan merasa gentar, merasa takut, merasa kecil hati. Pakai pakaiannya, harus bangga dengan pakaian Islami. Mereka justru takut pada orang-orang yang pegang syariat. Kalau mereka itu bangga dengan pakaiannya, kenapa kita tidak bangga dengan pakaian kita? Ini pakaiannya Nabi Muhammad. Ini pakaian arahan Nabi Muhammad dan pakaiannya disebut dengan pakaian takwa yang akan menjadikan kita aman, sentosa, bahagia. Jadi semoga kita ini termasuk diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin, seluruh keluarga kita, seluruh handai tolan kita dan seluruh masyarakat muslim semoga Allah kembalikan kejayaannya, keamanannya, kesentosaannya, kesejahteraannya. Semoga mereka sadar. Semoga mereka itu bangun dari tidurnya. Semoga mereka itu kuat lagi keimanannya. Semoga di dalam hatinya bergereget dan bergetar lagi keimanan. Dan semoga Allah isi hati mereka dengan keimanan. Iman kepada Allah. Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu benar bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang hanya singkat. Kehidupan yang sebentar. Dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kelak di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk yang diberikan jiwa kepemimpinan, jiwa berdakwah, jiwa memperagakan akhlak Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada. Alhamdulillah, wa kiniyatin salihah wa ala manaw salih al-Fatihah. Jadi sebelum saat akhiri.